نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Di mana muallif menyebutkan nasihat penting untuk kita semuanya. Beliau mengingatkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hasu 'ala al-ijtima'. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan berita yang maknanya al-hassu 'alal ijtima', anjuran untuk berijtima', bersatu. Wa nahyi 'anil tafarruqi, dan larangan dari berpecah belah. Ya. Kabar yang beliau beritakan kadang bentuknya perintah, kadang berita yang sifatnya adalah anjuran yang itu menunjukkan perkara yang penting. Seperti hadis yang sudah kita baca kemarin, innallaha yarda lakum salasan, Allah Ta'ala meridhai atas kalian tiga perkara, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengannya. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, Allah ridho kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an semuanya dan tidak bercerai-berai. Wa antanasahu man wallahullahu amrakum, kalian saling menasehati orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Khabar seperti ini menunjukkan bahwa Islam yang diajarkan beliau sangat mengedepankan adanya persatuan. Karena itu perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap bentuk ucapan, perbuatan yang menimbulkan perpecahan. Sebagaimana hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam tidak akan masuk jannah orang yang selalu membuat namam, adu domba di tengah umat Islam. Ini semuanya menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi kabar kepada kita perintah untuk menjaga persatuan dan berhati-hati dari setiap sikap yang menimbulkan perpecahan. Fakana yukbiru bihudusi tafarruqin fi hadhihi al-ummah. Bahkan beliau SAW mengkhabarkan tentang kejadian-kejadian bihudusi tafarruqin akan terjadinya perpecahan fi hadhihi al-ummah di tengah umat Islam ini. Kama hasala lil ummi qablaha, sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelum umat Islam. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu may ya'is minkum ba'di, maka sesungguhnya man ya'is, siapa yang hidup diberi umur panjang minkum dari kalian ba'di, sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Ini berita yang benar adanya, berita yang menunjukkan akan terjadi perpecahan, perselisihan di umat Islam. Maka beliau memberikan solusi, jalan keluar dari kondisi berpecah belahnya umat Islam ini. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian bisunnati, berpegang teguh, mengikuti sunnahku, jalan Islam yang aku tempuh, manhaj yang aku jalankan dalam berislam. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa, para pengganti-pengganti al-mahdiyyin yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, min ba'di, sepeninggalku nanti. Ayuhan nas, addu 'alayha binawajib, gigit dengan gigi geraham, pegang erat-erat sunnahku itu dan jalannya para sahabat-sahabat yang besar tadi. Inilah jalan keluar dari segala bentuk perselisihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat penyayang, azizun, sangat penyayang, bil mukminin, raufur rahim, maha penyantun. Oleh karena itu tidak mungkin beliau sebagai seorang pengajak kebaikan membiarkan kondisi umat di saat mendapatkan perselisihan tidak diberikan jalan keluar. Inilah jalan keluar yang akan menyelesaikan dari setiap perselisihan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Itu manhaj yang ditempuh, harus kembali kepada manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah, sesungguhnya bani Israil itu mereka terpecah belah menjadi 72 milah ajaran. Wa tafarraqa ummati ala 73 millatan, dan umatku ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 milah, lebih banyak daripada ahlul kitab. Kata beliau, kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semuanya terancam di dalam neraka. Orang-orang yang bergabung dengan kelompok yang nyempal dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Terancam dengan ancaman berat di dalam neraka, kecuali satu yang selamat. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Para sahabat, orang-orang yang merindukan keselamatan, menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, mereka pun bertanya, kelompok apa itu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Ialah orang yang sesuai dengan apa yang aku lakukan hari ini. Dia berislam seperti apa yang aku lakukan hari ini. Wa ashabi, dan juga para sahabat-sahabatku. Ayuhan nas, hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi wa Tabrani dalam Al-Kabir. Sehingga berita-berita seperti ini benar adanya, bahwa umat Islam itu akan terpecah belah sebagaimana ahli kitab. Dan umat Islam barakallahu fikum dijaga oleh Allah Ta'ala, satu kelompok yang akan dimenangkan dan ditolong selamat dari api neraka. Maka kalau kita seorang yang ingin mendapatkan keselamatan, pasti merindukan kelompok yang manakah itu. Iya. Waqad akhbara, waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Kata mu'alif, dan sungguh telah terjadi. Ma akhbara bihi, apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang datang dari beliau benar dan terjadilah. Fatafarraqatil ummatu, maka terpecah belahlah umat ini di akhir sahabat, di akhir-akhir generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Muncullah fitnah di akhir-akhir kehidupan para sahabat-sahabat yang mulia. Iya. Munculnya aliran-aliran yang nyempal, Syiah misalnya, adalah di akhir-akhir generasi sahabat, itu zamannya Ali bin Abi Thalib. Demikian pula muncul kelompok Qadariyah. Mereka kelompok yang mengingkari takdir Allah di akhir kehidupan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Di akhir-akhir. Ya. Muncul pula Mu'tazilah di masa zaman akhir-akhir Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in rahimahullah. Ya. Dan terjadi apa yang terjadi. Walakin hada tafarruqu lam yu'athir katsira. Namun kata mu'allif, perpecahan ini tidak memiliki pengaruh yang besar di kayanil ummati, dalam kondisi keadaan umat waktu itu. Para sahabat ketika muncul kelompok Khawarij bangkit mengangkat senjata dan menumpas mereka. Tersisalah sebagian kecil dari mereka, dan sebagiannya bertobat setelah dinasehati oleh Ibnu Abbas. Jadi pengaruhnya tidak terlalu besar, karena masih ada para ulama Ibnu Abbas. Iya. Demikian pula kelompok Syiah Abdullah bin Sabah Yahudi, yang mengatakan kepada Ali, ya Ali antal ilahu haqqa, Wahai Ali, Anda ini Tuhan yang sebenarnya. Maka Ali mengumumkan agar membakar setiap orang yang punya keyakinan seperti itu. Abdullah bin Sabah pun lari menyelamatkan diri dan dibakarlah sebagian para pengikutnya. Pengaruhnya kecil karena penguasa masih kokoh. Orang-orang yang berilmu masih banyak tersebar dari kalangan para sahabat. Nah, kata beliau, lam yu'athir katsiran fi kayanil ummah. Tidak punya dampak yang besar, pengaruh yang besar di dalam kondisi umat. Qailata asril qurunil mufaddalah. Sepanjang generasi-generasi yang utama. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alladhi asna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian ialah qarni, generasiku, generasi sahabat. Summa alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, tabi'in. Summa alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, tabi'ut tabi'in. Generasi terbaik ini, generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik. Sehingga manakala muncul orang-orang yang ingin merusak agama ini, mereka pun bangkit menghadang. Kelompok yang nyempal tadi bisa dihadang oleh para ulamanya. Sehingga itulah jaminan generasi terbaik. Demikian pula ketika muncul Qadariyah, maka Ibnu Umar ketika diberitahu tentang adanya orang berpemikiran demikian, laulaqaitu, kalau sekiranya saya bertemu dengan orang ini, laqafatu ainaihi, akan saya cukil kedua matanya. Luar biasa garangnya para sahabat terhadap segala bentuk bid'ah. Saya cukil kedua matanya karena dia telah merusak Islam. Inilah ketegasan para sahabat. Ketika akan muncul fitnah, mereka pun dengan lisannya tegas berbicara, membendung segala bentuk penyimpangan. Iya. Sehingga terjagalah generasi tersebut, walaupun demikian yang namanya badai fitnah menggulung. Terbunuhlah Utsman bin Affan. Setelah Khawarij menggalang kekuatan di Irak, mengerahkan massa dan membunuh Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai syahid. Ternyata para sahabat yang ikut perang Badar sudah meninggal semua. Sahabat-sahabat yang disebut Ahlul Badar sudah meninggal semua. Iya. Ayuhannas. Demikianlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Generasi terbaik para tabi'in. Demikian pula ketika pada zaman tabi'in muncul Wasil bin Atha, murid Hasan al-Basri, yang dia berpemikiran dengan pemikiran filsafat. Maka Wasil bin Atha pun ditinggalkan oleh gurunya dan diingatkan kaum muslimin daripada Wasil bin Atha. Ya. Sehingga para ulamanya bangkit ma'asyiral muslimin dalam keadaan kokoh di atas ilmu, mengingatkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ayuhannas. Qala rawi, berkata perawi, la adri zakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha. Kata perawi, aku tidak tahu apakah beliau menyebut setelah qorn generasi itu satu, dua kali atau tiga kali, yakni summa ladhi yalunahum itu dua kali atau tiga kali kata perawi. Wadhalika liwafratil ulama'i minal muhaddisina wal mufassirina wal fuqaha'i bima fihim ulama'ut tabi'in wa atba'i tabi'in wal a'immatil arba'ati wa talamidihim. Karena yang demikian itu liwafratil ulama', karena menyebarnya wafrah, menyebarnya para ulama-ulama minal muhaddisin, dari kalangan ulama ahlul hadis, wal mufassirin, ulama ahli tafsir, Imam Mujahid dan yang lainnya, Ikrimah, wal fuqaha dan para fuqaha yang ada, bima fihim ulama uttabi'in, dari kalangan ulama tabi'in, wa adba'i tabi'in dan juga para pengikutnya tabi'in, namanya adba'u tabi'in, wal a'imah, wal a'imatil arba'ah, dan imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, wa talamidihim, dan para murid-muridnya. Ketika muncul orang disibukkan dengan ilmu selain kitabullah, itu ilmu kalam, murid-muridnya para imam yang empat pun mengingatkan, seperti Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Man talabat din bil kalami tajandaqo. Siapa yang mencari ilmu agama dengan ilmu kalam, filsafat Yunani, tajandaqo, dia akan jadi orang dindi. Bangkit mengingatkan umat hati-hati dari ilmu yang baru itu. Demikian pula Imam Syafi'i dengan tegasnya mengumumkan kepada manusia ayyidribu bil jaridi wan ni'al, agar memukul orang yang belajar ilmu kalam dengan pelapah kurma, dengan sendal, wa yutafu bihim fil qabail wal asya'ir, dikelilingkan di tengah-tengah kampung masyarakat. Wa yuqalu, sambil diumumkan, hada jaza'u man tarakal kita was sunnah wa aqbala alal kalam. Inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disibukkan mempelajari ilmu kalam. Para imam ucapannya didengar, sehingga orang mau belajar pun umpet-umpetan, takut kena tahzir para ulama. Adapun zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, ilmu kalam ini menjadi sebuah ilmu kebanggaan oleh sebagian kaum muslimin. Dipelajari, ditekuni, sehingga akibatnya kita melihat sendiri, dia mengaku sarjana muslim, tapi jauh dari keislaman. Akibat dia belajar bukan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mau berbuat apa sekarang? Karena kebebasan begitu luasnya. Kemampuan ahlus sunnah ialah hanya mengingatkan. Dan mengingatkan kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita untuk kembali disibukkan dengan kalamullah wa sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin menjadi umat terbaik. Sebagaimana kata Imam Malik, iya, la yusliha hadihil ummah, tidak akan baik generasi umat sekarang ini, illa bima saluha awwaluh, kecuali dengan mengikuti yang telah memperbaiki generasi yang pertama. Generasi pertama disibukkan dengan kitabullah, bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan disibukkan dengan teori akal. Sehingga jadilah mereka dijaga oleh Allah taala. Baik. Yang kedua, walikuwati daulatil Islam fi tilkal qurun. Dan karena sebab kuatnya daulah Islamiyah pada generasi-generasi itu. Iya. Generasi itu daulah Islamiyah masih kuat. Sehingga ketika muncul suatu kebid'ahan, bangkit menyerang. Kelompok Syiah maka dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Khawarij. Demikian pula ketika muncul kelompok Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang dia menolak sifat-sifat Allah, yang dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham, maka Khalid bin Abdullah, khalifah waktu itu, naik mimbar. Ayuhan nas, taqabbalallah bohaya bohayatin. Waktu itu qabba'id, Idul Adha. Wahai para manusia, semoga Allah menerima sembelihan korban kalian. Semoga Allah menerima sembelih korban kalian. Fa inni mudahhi Ja'ad bin Dirham. Saya hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Fa innahu za'ama annallaha lam yattakhidh Ibrahim khalila. Karena dia punya pemikiran lemah. Katanya Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Walam yatakallam bi Musa taklima. Dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Unduru. Tegas sekali penguasa saat itu. Iya. Dan ini menunjukkan kekokohan ilmu para penguasa zaman itu di atas Islam. Di atas bimbingan Al-Quran. Sehingga ketika muncul orang yang punya pemikiran nyeleneh, itu segera dihentikan. Karena itu fitnah yang akan merusak, mencoba merusak persatuan kaum muslimin. Itulah kisah Ja'ad bin Dirham. Iya. Oleh karena itu, fakanat al-firqatu al-mukhalafatu tajidul jazaa'a radi'a bil hujjati wal quwwah. Sehingga furqah-furqah, kelompok-kelompok yang mukhalafah, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi manhaj as-sunnah nabawiyah, menyelisihi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajidul jazaa'a, dia mendapatkan balasan. Ar-radi' yang bisa menghalangi gerak-gerik mereka. Wa bil hujjati wal quwa. Baik dengan hujjah ilmu, bantahan. Wal quwa, atau dia dapatkan sebuah kekuatan dari penguasanya. Iya. Jadi setiap kali muncul sekte yang menyimpang, ulama bangkit membantah. Berapa banyak karya Syekhul Islam membantah terhadap kelompok-kelompok yang nyempal. Iya. Dari kalangan Mu'tazilah, kalangan Sufiyah, dibantah dengan ilmiah. Walaupun dia di dalam penjara, berjihad dengan ilmu. Karena tidak punya kekuatan secara fisik. Sehingga alhamdulillah, terselamatkanlah orang yang bisa diselamatkan. Dan terseretlah orang yang dia tetap mengikuti jalannya syaitan. Wa ba'da intibai asril qurunil mufaddala. Kata mu'alif, dan setelah berakhir intibai, setelah berakhir asril qurunil mufaddalah. Generasi masa yang utama itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ikhtalafal muslimun. Umat Islam itu bercampur di ghairihim, dengan selain kaum muslimin. Ya. Min ashabi diyanatil mukhalafati, dari para pengikut-pengikut agama yang menyimpang, entah Hindunya, Majusinya, Yahudinya, Nasoronya. Setelah jauhlah umat Islam kuat, negeri-negeri orang kafir ditaklukkan dan ditundukkan, maka umat Islam bercampur dengan orang-orang non-Muslim. Iya. Apa akibatnya? Tentu percampuran ini menimbulkan dampak. Iya. Orang Majusi memiliki ajaran Majusinya di Iran waktu itu, penyembah api, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Iya. Maka sebagian mereka orang Majusi, ada yang pura-pura masuk Islam sehingga memasukkan ajaran-ajaran Majusinya kepada orang yang lemah Islamnya. Sampai Umar bin Khattab terbunuh oleh orang Majusi. Iya. Yang dia sholat di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia sholat di belakang Umar bin Khattab. Tapi bukan sholat ingin mendapatkan jannah, hanya ingin sekedar membunuh Umar bin Khattab. Dendam. Setelah negerinya dikuasai kaum muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, wa arrabat ulumu ahlil milali al-kafirati, dan urribat. Urribat itu diterjemahkan, dialih bahasakan. Ulumu ahlil milal, ilmu-ilmu ahlil milalil kafirah, ilmu-ilmunya orang-orang kafir, Yahudi, Majusi, orang-orang Yunani. Ilmu filsafat diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ya. Wattaqada mulukal Islam. Yang ketiga, setelah para raja-raja Islam menjadikan ba'dal bitonat, sebagian bitonat teman dekatnya, min ahlil kufri wa dhalal, dari kalangan orang kafir dan orang-orang yang menyimpang. Apa yang terjadi? Fasara minhum al-wuzara, jadilah mereka sebagai menteri-menterinya, menteri penguasa kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafirah. Wal mutasawarun, dan diajak bermusyawarah oleh raja-rajanya. Kondisi seperti ini menjadikan fastadzal khilaf, semakin kuatlah perselisihan. Ketika Andalus dikuasai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, maka Andalusia menjadi sebuah negeri Islam yang megah. Iya. Namun kemudian setelah generasi berikutnya dan berikutnya, orang-orang Nasoro di sana tidak ribo, sehingga mulailah terjadi perselisihan di tengah para pemimpin-pemimpin. Terjadilah khilaf tentang masalah siapa yang berhak menjadi kepemimpinan. Masing-masing ingin menjadi pemimpin di daerahnya. Sampai akhirnya sebagian mengambil orang yang diajak bermusyawarah dari kalangan Nasoro. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Sejarah di Andalusia, di sana akhirnya terjadilah perang saudara. Raja muslim dengan raja muslim minta bantuan non-muslim. Disinilah orang Nasoro mengambil kesempatan. Dibantai habislah orang yang mengaku muslim di sana. Sampai dalam sejarah, kuda-kuda berjalan di atas darah-darah kaum muslimin. Iya. Dan ini sejarah tidak bisa diingkari. Akhirnya barakallahu fikum, gaung Islam di sana, sejarah masih terlihat, bangunan-bangunannya masih ada. Wa ta'addatil firaq wan mihal wa najamatil madzahibil batil. Wa ta'addadat, dan semakin berbilang, berbentuk, yakni semakin banyak, ta'addadat, semakin banyak al-firaqu, firqah-firqah. Wa mihal, dan ajaran-ajaran yang menyimpang. Wa najamatil madzahib al-batilah, dan semakin tumbuh, muncul najamat, muncul madhab-madhab yang batil, yang menyimpang dari ajaran Islam. Wala yazalu dhalik mustamirran ila waktina. Kondisi seperti ini, kata muallif, terus berlangsung, mustamirran, terus berlangsung, ila waktina hadza, sampai waktu kita sekarang ini. Wa ila masya Allah, sampai waktu yang Allah tentukan. Islam yang nyempal di zaman sekarang lebih banyak. Kalau Imam Ibnul Jauziyah menulis dalam Talbisu Iblis, sempalan-sempalan yang muncul di situ, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, juga ada sekian kelompok dengan nama-namanya Syiah, dengan nama-namanya. Sekarang lebih banyak lagi. Iya. Tentu semakin beragam-ragam kelompok-kelompok ini bukan menambah kuatnya umat Islam. Bahkan bisa jadi kita yang menjaga Islam disalahkan oleh orang Islam sendiri. Jangan menghibah sesama muslim. Jangan menjelek-jelekan sesama muslimin. Mereka juga sholat, baca Al-Quran. Jaga lisan, lagi puasa. Hakaya. Semakin tersudutlah ahli sunnah ketika mereka berbicara suatu kebatilan yang muncul di tengah umat. Terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju dengan Syiah, ada yang tidak setuju dengan Syiah, sehingga dibikin voting, kirim SMS. Anda setuju atau tidak, kirim SMS, dukung kami. Masya Allah. Al-Quran dan Sunnah dengan tegas, para sahabat dengan tegas, Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang Syiah pada zaman itu. Sudah cukup itu. Ya. Sebagai hujjah lahum, bagi mereka. Jadi karena itulah ahli sunnah selalu bersabar. Sebagaimana bersabarnya Imam Ahmad, cambuk yang dia dapatkan di tubuhnya, dicambuk sampai hampir-hampir celananya itu lepas, diiring-iring di tengah kota, dipermalukan oleh orang-orang pada zaman itu, tapi Imam Ahmad bersabar. Yang namanya kebatilan suatu saat juga kelihatan. Iya. Sehingga kita bersabar, kita akan dibela oleh Allah Ta'ala kalau kita bersabar dan ikhlas. Walaupun sedikit, Imam Ahmad hanya sedikit beliau yang masih sabar. Tapi akhirnya kelompok Mu'tazilah dikalahkan. Sekarang berganti, Mu'tazilah di bawah. Imam Ahmad sudah, silakan Imam Ahmad, kamu akan berbuat apa kepada orang yang pernah menyakiti kamu? Tipe Imam Ahmad bukan pendendam, dia ahli sunnah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sudah tunduk Iya. Orang menyangka, wah hari ini kepala kita mau lepas ini. Apa ucapan Rasulullah SAW? Antum tulaqo. Antum hari ini bebas. Masya Allah. Al-yawm yawmul marhamah. Hari ini hari kasih saya. Laisa yawmul marhamah. Bukan hari pembalasan. Masya Allah. Yang diharapkan dakwah ini orang itu bertobat. Walaupun mereka menyakiti kita, kalau mereka kemudian bertobat, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Dan inilah perjuangan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ayuhannas. Walakin lihamdillahi batiat al-firqatun najiyah. Tapi alhamdulillah, kata mu'alif, batiat masih utuhlah. Masih utuh ada. Al-firqatun najiyatu, kelompok yang selamat dari neraka, dari perpecahan. Ahlu sunnati wal jamaati mutamasikatun bil islamis sahih. Dialah kelompok orang ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan Islam yang sahih. Islam yang benar-benar murni. Islam yang murni adalah Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murni bersih dari kebid'ahan, campur tangan pemikiran orang, tokoh, organisasi, ya bersih. Islam yang benar-benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terus akan ada. Tasiru alaihi wa tad'u ilaihi. Kelompok itu terus berjalan di atasnya. Wa tad'u ilaihi, dan mengajak orang lain untuk berjalan di atas agama Islam yang sahih tadi. Wala tazalu walan tazalu. Alhamdulillah. Terus menerus dan tidak akan berhenti. Terus menerus akan ada. Segala puji milik Allah. Misdaqan lima akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baqa'i hadhil furqah wa istimrariha wa sumudiha. Ini merupakan misdaqan, hal yang dibenarkan dengan kabar yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi zahirin. Akan terus menerus di kalangan umatku satu kelompok yang hak berdiri di atas kebenaran, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya kiamat. Ya. Wa min baqai, tetap akan adanya hadhil firqah, kelompok ini, wa istimrariha, dan keberlangsungannya ada. Istimrar, terus menerus keberlangsungan kelompok itu akan ada. Wadzalika fadlun minallah. Itu adalah keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jalla, min ajli baqai hadzal din, agar agama ini tetap langgeng. Wa iqamatil hujjah 'alal mu'anidin, dan agar tegak hujjah bagi setiap penentang agama. Iya. Sehingga kelompok ini dibela oleh Allah. Dia pun berdakwah membela agama Allah, bukan membela diri. Membela kelompoknya. Yang dia bela adalah agama Allah. Setelah dia sadar dakwah ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan ditolong sampai datangnya hari kiamat. Semoga Allah ta'ala golongkan kita termasuk kelompok ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.